Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 60. Kitab tercelanya terperdaya. Lanjutan dari sebelumnya. Suatu golongan lain menghabiskan waktunya pada ilmu hadis, yakni pada mendengar hadis, mengumpulkan riwayat-riwayat yang banyak dari hal hadis, dan mencari sanad-sanad yang ganjil dan tinggi. Daratan yang dimaksud dengan tinggi itu, yaitu semakin ke atas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memandang kurangnya orang-orang yang perawi yang di tengah-tengah, di antara dia dan perawi-perawi itu. Penerjemah. Maka cita-cita seseorang dari mereka ialah mengelilingi negeri dan menjumpai syekh-syekh atau guru-guru, supaya ia dapat mengatakan, aku merawikan dari si Anu, padaku dari isnad yang tidak ada pada orang lain. Terperdayanya mereka itu dari beberapa segi. Di antaranya, mereka itu seperti pembawa-pembawa buku. Mereka tidak mencurahkan kesungguhan kepada memahami makna sunnah. Pengetahuan mereka itu singkat. Tidak ada pada mereka selain nakal atau memindahkan dari mulut ke mulut atau hafalan. Mereka menyangka bahwa yang demikian itu mencukupi bagi mereka. Di antara segi-segi itu ialah bahwa mereka apabila tidak memahami maknanya, niscaya mereka tidak mengamalkannya. Kadang-kadang juga dipahami mereka sebagiannya, tidak mereka mengamalkannya. Di antara segi-segi itu bahwa mereka meninggalkan ilmu yang menjadi fardu ain, yaitu ma'rifah atau mengetahui pengobatan hati. Mereka berbuat dengan memperbanyakkan isnad-isnad dan mencari yang tinggi dari isnad-isnad itu, dan mereka tidak memerlukan kepada sedikit pun dari yang demikian. Di antara segi-segi itu ialah orang yang penduduk zamannya bertiarap kepadanya. Mereka juga tidak tegak berdiri menurut syarat mendengar, bahwa mereka semata-mata mendengar walaupun tidak ada baginya faedah. Akan tetapi itu penting pada dirinya untuk sampai kepada penetapan hadis. Karena pemahaman itu sesudah penetapan dan amal itu sesudah pemahaman. Maka yang pertama ialah mendengar, kemudian memahami, kemudian menghafal, kemudian mengamalkan, kemudian menyiarkan. Dan mereka pada umumnya menyingkatkan kepada mendengar saja. Kemudian mereka tinggalkan hakikat mendengar. Ada melihat anak kecil datang pada majelis syekh atau tempat guru mengajar, dan hadis itu dibacakan. Guru itu tidur dan anak kecil itu main-main. Kemudian dituliskan nama anak kecil tersebut dalam golongan yang mendengar. Apabila anak kecil itu telah besar, lalu ia mengemukakan hadis supaya didengar daripadanya. Dan orang dewasa yang hadir kadang-kadang lengah, tidak mendengar, tidak memperhatikan dan tidak menguasai apa yang dibacakan itu. Kadang-kadang ia sibuk dengan hadis-hadis atau penulisan hadis. Dan syekh yang membacakannya kepadanya, kalau sudah dibukukan atau ditulis dan dirubah apa yang dibacakan kepadanya, niscaya syekh itu tidak merasakan dan tidak mengetahuinya. Dan semua itu adalah kebodohan dan terperdaya. Karena yang pokok pada hadis ialah bahwa didengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dihafalkan seperti yang telah didengarnya dan dirawikannya seperti yang telah dihafalnya. Maka adalah riwayat itu dari hafalan-hafalan dari pendengaran. Jikalau Anda lemah daripada mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Anda mendengar dari para sahabat atau tabi'in. Jadi pendengaran Anda dari perawi adalah seperti pendengaran orang yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Anda memasang telinga untuk mendengar. Lalu Anda hafal dan Anda rawikan sebagaimana yang telah Anda hafal. Dan Anda hafal sebagaimana yang telah Anda dengar, di mana Anda tidak merubahkan sehuruf pun daripadanya. Kalau orang lain yang merubahkan sehuruf daripadanya dan ia bersalah, niscaya Anda tahu kesalahannya. Bagi hafalan Anda itu mempunyai dua jalan. Pertama, bahwa Anda menghafalnya dengan hati dan selalu Anda itu menyebut dan mengulang-ulanginya, sebagaimana Anda menghafal apa yang berlaku atas pendengaran Anda pada berlalunya hal-hal dalam kehidupan Anda. Kedua, bahwa Anda menuliskan sebagaimana yang Anda dengar. Anda koreksi atau tashih yang tertulis itu dan Anda menghafalkannya, sehingga tidak sampai kepada hadis itu tangan orang yang akan merubahnya. Dan hafalan Anda itu adalah bagi kitab atau tulisan yang ada pada Anda dan pada khazanah Anda. Karena jikalau memanjang kepada hadis tersebut, tangan orang selain Anda niscaya kadang-kadang dirubahnya. Maka apabila Anda tidak menghafalnya, niscaya Anda tidak merasa atau mengetahui dengan pengubahan itu. Maka adalah hadis itu terhafal dengan hati atau dengan tulisan atau buku Anda. Lalu buku Anda itu yang memperingati bagi yang Anda dengar dan Anda merasa aman daripada pengubahan dan penggeseran. Apabila Anda tidak menghafal, tidak dengan hati dan tidak dengan tulisan yang berlaku atas pendengaran Anda, suara kelupaan dan Anda berpisah dengan majelis itu, kemudian Anda melihat suatu nuskhah atau kopi kepunyaan syekh yang Anda memandang, boleh jadi ada padanya yang mengubah atau yang berbeda satu huruf daripadanya bagi nuskhah yang Anda dengar. Niscaya tidak boleh bagi Anda mengatakan, aku telah mendengar tulisan atau kitab ini. Karena Anda tidak mengetahui, mungkin Anda tidak mendengar apa yang di dalamnya. Akan tetapi, Anda mendengar sesuatu yang menyalahi dengan apa yang di dalamnya, walaupun suatu kalimat. Apabila tidak ada hafalan dengan hati Anda pada Anda dan tidak ada nuskhah yang betul yang dapat Anda percaya untuk Anda membandingkannya, maka dari mana Anda ketahui bahwa Anda telah mendengar yang demikian? Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Artinya, dan janganlah engkau turut apa yang tidak engkau ketahui. Surat Al-Isra ayat 36. Perkataan guru-guru atau syekh-syekh semua pada zaman ini, yang dimaksud zaman ini yaitu zaman Imam Ghazali di sekitar abad ke-11 Masehi. Penerjemah. Ialah sesungguhnya kami telah mendengar apa yang dalam buku atau tulisan ini. Apabila tidak didapati syarat yang telah kami sebutkan, maka itu dusta yang tegas. Sekurang-kurangnya syarat mendengar berlaku sekalian itu atas pendengaran, serta semacam dari hafalan, yang dapat ia rasakan serta hafalan itu dengan pengubahan. Dan jikalau boleh ditulis, pendengaran anak kecil, orang yang lengah, orang tidur, dan yang dimansuhkan atau yang tidak boleh dipakai lagi, niscaya bolehlah ditulis pendengaran orang gila dan anak kecil dalam ayunan. Kemudian apabila anak kecil itu telah dewasa dan orang gila itu telah sembuh dari kegilaannya, niscaya diperdengarkan kepadanya. Dan tidak ada perbedaan pendapat pada tidak bolehnya. Dan jikalau yang demikian itu boleh, niscaya bolehlah ditulis pendengaran bayi atau aljanin dalam perut. Maka jikalau tidak ada dituliskan pendengaran anak kecil dalam ayunan, karena ia tidak memahami dan tidak menghafalkan, maka anak kecil yang bermain, orang-orang yang lalai dan orang-orang yang sibuk dengan mengupayakan atau menulis, daripada mendengar itu, tidak memahami dan menghafalkan. Dan jikalau seseorang bodoh memberanikan diri lalu mengatakan, dituliskan pendengaran anak kecil dalam ayunan, maka hendaklah dituliskan pendengaran janin dalam perut, jikalau diperbedakan di antara keduanya, dengan bayi dalam perut itu tidak mendengar suara, dan ini mendengar suara, maka tidaklah ini bermanfaat. Yaitu, bahwa dinukilkan hadis tanpa suara, maka hendaklah ia ringkaskan, karena ia telah menjadi sahih dengan mengatakan, aku mendengar sesudah aku dewasa. Bahwa aku pada masa kecilku telah menghadiri sesuatu majelis yang diriwayatkan hadis padanya, yang mengetuk pendengaranku oleh suaranya, dan aku tidak mengetahui apakah itu. Maka tidak khilaf bahwa riwayat seperti yang demikian itu tidak sah, dan apa yang lebih daripadanya adalah dusta yang tegas. Dan jikalau boleh diakui pendengaran orang Turki yang tidak memahami bahasa Arab, karena ia telah mendengar suara secara alta, niscaya bolehlah diakui pendengaran anak kecil dalam ayunan. Dan yang demikian itu sangat bodoh. Dari mana diambilkan ini? Adakah dari pendengaran itu tempat pegangan? Selain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memandang baik orang yang mendengar perkataanku lalu menghafalkannya. Maka disampaikannya kepada orang lain seperti yang didengarnya. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. Maka bagaimana disampaikan seperti yang didengar oleh orang yang tidak mengetahui apa yang didengarnya? Maka ini yang terkeji dari segala macam terperdaya. Dan dengan mendapat bencana penduduk zaman ini dengan yang demikian. Jikalau penduduk zaman ini berhati-hati, niscaya mereka tidak akan memperoleh guru atau syekh, selain mereka yang telah mendengar hadis pada masa kecil, di antara cara ini, serta alfa. Kecuali bahwa bagi orang-orang ahli hadis pada yang demikian itu, kemegahan dan penerimaan. Lalu ia takut kepada orang-orang miskin bahwa membuat syarat yang demikian. Lalu sedikitlah orang yang berkumpul untuk yang demikian pada halqah atau tempat mengajar mereka. Maka kuranglah kemegahan mereka. Dan sedikit pula pembicaraan-pembicaraan mereka yang telah didengarnya dengan syarat tersebut. Bahkan, kadang-kadang mereka tidak mempunyai yang demikian. dan tersiarlah kekurangan mereka. Lalu mereka sepakat untuk tidak disyaratkan selain pendengarannya mengetuk kata-kata yang memarahkan, walaupun ia tidak mengerti apa yang berlaku. Sahnya pendengaran itu tidak diketahui dari perkataan orang-orang ahli hadis, karena tidak yang demikian itu dari ilmu pengetahuan mereka. Akan tetapi dari ilmu pengetahuan ulama usul fikih. Dan apa yang kami sebutkan itu diyakini dalam kanon atau undang-undang usul fikih. Maka inilah perperdayanya mereka. Dan jika mereka mendengar di atas syarat, niscaya ada yang mereka tertipu pada terbatasnya mereka atas menukilkan hadis-hadis itu, dan pada menghabiskan umur mereka pada mengumpulkan riwayat-riwayat dan isnad-isnad, dan berpalingnya mereka dari kepentingan agama dan mengetahui makna-makna hadis-hadis. Dari hadis ialah menempuh jalan akhirat. Kadang-kadang mencukupi baginya satu hadis selama umurnya, seperti yang diriwayatkan dari sebagian guru-guru atau syekh-syekh, bahwa ia menghadiri majelis mendengar pengajaran. Lalu permulaan hadis yang diriwayatkannya ialah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagian dari bagusnya Islam seseorang ialah ditinggalkannya apa yang tidak penting baginya. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Lalu ia bangun berdiri dan mengatakan, memadailah bagiku ini, sehingga aku selesai daripadanya. Kemudian aku akan mendengar hadis yang lain. Maka begitulah adanya pendengaran orang-orang pintar yang menjaga dirinya dari terperdaya. Suatu golongan lain, mereka sibuk dengan ilmu nahwu atau pengetahuan bahasa Arab, bahasa syair yang ganjil dari bahasa. Mereka terperdaya dengan yang demikian dan mendakwakan bahwa mereka telah diampunkan dosanya. Dan mereka sebagian dari ulama umat, karena tegaknya agama itu dengan kitab dan sunnah, dan tegaknya kitab dan sunnah itu dengan ilmu bahasa dan nahwu. Lalu mereka menghabiskan umurnya pada yang halus-halus dari nahwu, pada menyusun syair, dan pada yang ganjil-ganjil dari bahasa. Contohnya mereka adalah seperti orang yang menghabiskan semua umurnya pada mempelajari tulisan, mengoreksi huruf, dan membaguskannya. Ia mendakwakan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak mungkin dipelihara selain dengan penulisan. Maka tidak boleh tidak daripadanya mempelajari penulisan dan mengoreksinya. Dan mereka, dan jikalau ia berpikir, niscaya ia mengetahui bahwa mencukupi baginya untuk mempelajari yang pokok dari tulisan, di mana ia mungkin membacanya betapa adanya, dan sisanya itu tambahan di atas yang mencukupi. Dan begitu pula ahli sastra. Jikalau ia berpikir, niscaya ia tahu bahwa bahasa Arab itu seperti bahasa Turki. Orang yang menyia-nyiakan umurnya pada mengetahui bahasa Arab adalah seperti orang yang menyia-nyiakan umurnya pada mengetahui bahasa Turki dan India. Hanya bahasa Arab berbeda dengan bahasa tersebut adalah karena datangnya syariat agama dengan bahasa Arab. Maka memadailah dari bahasa, mengetahui yang ganjil-ganjil pada hadis dan kitab Al-Quran. dan dari nahwu apa yang menyangkut dengan hadis dan kitab. Adapun mendalami padanya kepada tingkat yang tiada berkesudahan, maka itu kelebihan yang tidak diperlukan. Kemudian, jikalau ia menyingkatkan kepada yang demikian, dan ia berpaling daripada mengetahui makna syariat dan mengamalkannya, maka ini juga orang yang terpercaya. Bahkan, contohnya, seperti orang yang menyia-nyiakan umurnya pada mentasjihkan atau mengoreksi bunyi huruf dalam Al-Quran dan menyingkatkan kepada yang demikian. Itu juga terperdaya. Karena yang dimaksud dari huruf-huruf itu ialah makna atau artinya. Dan huruf-huruf itu karung dan alat. Siapa yang berhajat kepada meminum sa'najin atau obat yang terdiri dari cuka dan madu, supaya hilang daripadanya penyakit kuning, dan menyia-nyiakan waktunya pada membaguskan gelas yang diminumnya sama jin itu di dalamnya, maka orang itu termasuk orang bodoh dan terperdaya. Maka begitu pula terperdayanya ahli ilmu nahwu, bahasa, sastra, qiraah, atau ilmu membaca Al-Quran dan berhalus-halusan pada bunyi huruf, manakala mereka mendalamkan padanya, menjuruskan semua waktu untuk itu dan mendaki kepadanya, lebih banyak daripada yang diperlukan pada mempelajari ilmu yang menjadi fardhu ain. Maka isi yang terjauh dari ialah amal. Dan yang di atasnya ialah mengetahui amal. Dan itu adalah seperti kulit bagi amal dan seperti isi dengan dikaitkan kepada yang di atasnya. Dan yang di atasnya itu ialah mendengar kata-kata dan menghafalkannya dengan jalan riwayat atau merawikannya. Dan itulah kulit dengan jalan dikaitkan kepada ma'rifah. Dan isi dengan dikaitkan kepada yang di atasnya. Dan yang di atasnya ialah ilmu dengan bahasa dan nahwu. Dan di atasnya demikian, yaitu kulit tertinggi, ialah ilmu mengenali bunyi huruf. Orang-orang yang merasa puas dengan tingkat ini, semuanya itu orang-orang yang terperdaya, selain orang yang membuat derajat-derajat ini menjadi tingkat-tingkat. Lalu ia tidak naik ke derajat itu, melainkan sekedar hajatnya. Maka ia melampaui kepada yang di belakang itu, sehingga ia sampai kepada isi amal. Lalu ia mencari dengan hakikat amal itu, hatinya dan anggota badannya. Ia berharap umurnya pada membawa diri kepadanya, membetulkan amal dan membersihkannya dari campuran-campuran dan bahaya-bahaya. Inilah yang dimaksud yang dilayani dari sejumlah ilmu syara. Dan ilmu-ilmu lainnya itu adalah pelayanan kepada maksud tersebut. Jalan, kulit, dan tingkat baginya dengan dikaitkan kepadanya. Dan setiap orang yang tidak sampai kepada maksud, maka ia kecewa. Sama saja pada tempat yang dekat atau tempat yang jauh. Ilmu-ilmu tersebut tatkala bergantung dengan ilmu-ilmu syara, maka tertipulah orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmu itu. Adapun ilmu ketabiban, ilmu hitung, ilmu perusahaan atau ilmu industri, dan apa yang diketahui bahwa dia tidak termasuk di antara ilmu-ilmu syara, maka orang-orang yang mempunyainya tidak berkeyakinan bahwa mereka akan memperoleh pengampunan atau maghfirah dengan ilmu-ilmu tersebut dari segi bahwa dia itu ilmu-ilmu. Maka terperdaya dengan dia adalah berkurang sedikit dari terpercayanya dengan ilmu-ilmu syarak. Karena ilmu-ilmu syarak itu berkongsi tentang dia itu terpuji, sebagaimana berkongsinya kulit dengan isi tentang dia itu terpuji. Tetapi yang terpuji daripadanya karena dirinya atau ainnya, itulah yang berkesudahan. Dan yang kedua itu terpuji karena sampai dengan dia kepada yang dimaksud yang terjauh. Maka siapa yang berbuat kulit itu menjadi maksud dan mendaki kepadanya, maka dia itu terperdaya dengan yang demikian. Suatu golongan lain, besarnya terperdaya mereka pada ilmu fikih. Mereka menyangka bahwa hukuman hamba di antara hamba itu dan Allah mengikuti hukumannya pada majelis hukum atau majelis al-qadha. Lalu mereka meletakkan atau membuat daya upaya pada penolakan hak. Mereka berbuat jahat pada pentakwilan atau memutarkan kata-kata yang tidak tegas. Mereka tertipu dengan yang zahiriyah dan bersalah padanya. Ini termasuk dari pihak kesalahan pada fatwa yang tertipu padanya. Dan kesalahan pada fatwa-fatwa itu termasuk yang banyak. Akan tetapi ini semacam yang umum pada keseluruhannya, selain orang-orang yang pintar dari mereka. Maka kami isyaratkan kepada contoh-contoh berikut. Di antara yang demikian, ialah fatwa mereka bahwa wanita manakala melepaskan haknya dari mas kawin, niscaya terlepaslah suaminya di antara suami itu dan Allah Ta'ala. Yang demikian itu salah. Bahkan si suami kadang-kadang berbuat buruk kepada istri, di mana ia menyempitkan hal-hal kepada si istri dengan jahatnya akhlak. Lalu terpaksa si istri meminta lepas. Maka dilepaskannya si suami dari mas kawin itu, supaya ia terlepas dari si suami. Maka itu pelepasan tidak di atas jiwa yang baik. Allah Ta'ala berfirman, fa'in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, fakuluhu hani'an mari'an. Artinya, maka jika mereka atau kaum wanita dengan kesukaan hatinya memberikan kepadamu sebagian, boleh kamu makan dengan cukup dan puas. Surat An-Nisa ayat 4. Kebaikan diri itu bukan kebaikan hati. Kadang-kadang manusia berkehendak dengan hatinya apa yang tidak dipandang baik oleh dirinya. Ia mengendaki pembekaman dengan hatinya, akan tetapi tidak disukai oleh dirinya. Kebaikan diri itu memperoleh dirinya dengan pelepasan hak. Tidak dari darurat yang bertentangan dengan pelepasan hak itu. Sehingga apabila diri itu bimbang di antara dua hal yang madarat, niscaya ia memilih yang termudah di antara dua hal itu. Maka ini adalah penuntutan yang berulang-ulang atau al-musadaroh di atas ketahian dengan pemaksaan batin. Benar, hakim di dunia tidak melihat kepada hati dan maksud, maka ia memandang kepada pelepasan zahiriyah. Dan diri itu tidak dipaksakan dengan sebab zahiriyah. Dan paksaan batiniah itu tidak dilihat oleh makhluk. Akan tetapi, manakala hakim yang maha agung bertindak di daratan tinggi kiamat untuk melaksanakan hukum, niscaya tidaklah ini diperhitungkan dan tidak mendatangkan faedah pada menghasilkan pelepasan.